ku rasakan, ku harapkan kasih sayang di hatimu. Sejak ku bertemu denganmu dahulu, ku sayangkan, ku sesalkan, berteman telah terlalu. Tinggal rasa rindu, kapan ku bertemu. Ku titipkan tangis di hatiku, terlalu berat beban hidupku, kekasihku. Pertemuan telah berlalu, tinggal rasa rindu, kapan ku bertemu. Kucicikan tangis di hatiku, terlalu berat beban hidupku, kekasihku. Sejak ku bertemu denganmu dahulu, sayang, oh, oh, oh, oh. sekarang. Tapi tetap ku bernyanyi walau malam telah sepi. Ku telah lelah berdiri, menanti nanti bila ku pergi bersama kekasihku, ku kan merasa gembira tiap lalu bila menunggu sendiri-sendiri. Hatiku sunyi dan hatiku kan bernyanyi-bernyanyi lagu yang sepi. Lagu yang sepi bila ku pergi bersama kekasihku, ku kan merasa gembira tiap lalu bila menunggu sendiri-sendiri. Hatiku sunyi dan hatiku kan bernyanyi-bernyanyi lagu yang sepi. Sekolah yang kutunggu-kutunggu tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri-berdiri menanti-nanti.

setangkai mawar bunga, tanda kasih sayangku untuknya. Namun aku tak tahu apa yang dirasakan, hanya satu pintaku, kasih sayangnya. dan sayangmu setulus hatimu padaku. Walaupun hidupmu penuh derita, Maria, Maria, oh Maria, kau tinggalkan permata hatimu. Yeah.